Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wad-din wa nusalli wa nusallim ala habibil mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin min yaumina hadha ila yaumiddin amma ba'd. Hadratul muhtaramin yang saya hormati, para habaib, para alim ulama, para asatidah, hadirin jamaah Majelis Al-Anwar lil Istighatsah wa Ta'lim yang saya banggakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Melanjutkan kegiatan pembahasan masih di dalam pentingnya majlis dzikir. Wa amma fadilat majlis dzikri, adapun keutamaan majlis dzikir seperti yang kita duduk pada malam hari ini ataupun di kegiatan-kegiatan yang lain, mungkin ada bapak kegiatan maulid di masjid atau kegiatan pembacaan rotib atau kegiatan tahlil atau istighosah yang lain dan sebagainya, ini merupakan kegiatan yang penuh dengan fadilah, penuh dengan keutamaan. Beberapa ulama mengatakan lau arafun nas bima fihi min majalis dzikri la atauhum walau bihabwah. Andai kata mereka masyarakat itu mengetahui seberapa besar rahmatnya Allah, seberapa besar karunia Allah yang dicurahkan di majelis-majelis zikir seperti malam hari ini, mereka yang lumpuh akan berjalan walaupun menyeret kedua kakinya tanpa ada yang membantu untuk menghadiri majelis-majelis seperti ini. Walakin hujibu, mereka orang-orang yang tertutup. Mereka kadang-kadang kita, hatinya kita ini tertutup karena mungkin kita terlalu cinta dengan dunia, mungkin kita melalaikan Allah, mungkin kita kurang cinta kepada Rasulullah, sehingga hati kita ini tidak bisa merasakan kenikmatan-kenikmatan majelis seperti ini. Bahkan terkadang kita menggampangkan untuk hadir di tempat-tempat yang seperti ini. Oleh karena itu para hadirin, kita dengarkan baik-baik bagaimana fadilah, keutamaan majelis-majelis zikir, baik yang seperti malam hari ini yang kita hadiri bersama. Faqad qala alaihi salatu wassalam, telah benar dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma jalasa qauman majlisan, tidaklah duduk satu kaum di satu majlis, yadhkurunallah ta'ala, mereka kaum tersebut duduk untuk menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala, illa hafad bihim malaikah, kecuali orang-orang yang duduk tadi itu diikut sertai dan dihimpit, dikumpuli bersama dengan mereka para malaikat. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan kegiatan kumpulan mereka yang menyebut-nyebut nama Allah dicurahi dengan rahmat. Wa dzakarahumullah fi man indah, bahkan orang-orang yang duduk di dalam majelis zikir seperti ini, nama-nama mereka disebut satu persatu oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Keistimewaan yang luar biasa, nama kita disebut oleh Allah, dengan satu catatan, jika kita mau menghadiri majelis-majelis zikir seperti ini, sudah kita bersama dengan malaikat, sudah kita mendapatkan rahmat Allah, nama kita masih disebut-sebut oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga malaikat-malaikat mereka mengenal nama-nama manusia yang mereka ahli di dalam menghadiri majelis-majelis zikir. Kenapa malaikat mengenal? Iya, karena nama-nama mereka sering disebut-sebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika sudah disebut sama Allah, mau enggak mau malaikat akan ikut menyebut nama kita. Kita akan dimuliakan oleh Allah, kita akan dimuliakan oleh malaikat Allah, dan kita mendapatkan rahmat yang begitu agung dan begitu mulia karena sebab hadirnya kita di tempat untuk menyebut-nyebut nama Allah dalam acara zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala aidan, dan juga dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma min kaum ijtama'u yadhkuruna Allah taala la yuriduna bidzalika illa wajha. Tidaklah ada suatu kaum yang mana mereka berkumpul untuk menyebut nama Allah, mengingat Allah, la yuriduna bidzalika illa wajha. Kumpulan mereka enggak kepingin apa-apa, bukan kepingin dipuji orang, bukan kepingin dilihat orang, bukan untuk mencari penghargaan, bukan untuk kampanye, bukan untuk mencari dukungan, semata-mata illa liwajhillah, semata-mata hanya karena Allah, semata-mata hanya karena Allah. Nadahum munadin minas sama, maka ada nanti panggilan dari langitnya Allah Subhanahu wa taala, yang mana panggilan tadi itu dengan izin Allah, suara tadi itu dengan perintah Allah. Gumu maghfuran lakum dunubakum qad buddilat sayyiatukum hasanat, yang mana suara tadi memanggil kita, berdirilah kalian semua dari tempat kalian jika acara telah selesai, sesungguhnya dosa kalian telah dihapus, bahkan yang lebih hebat, dosa kalian sudah diganti oleh Allah menjadi kebaikan sebanyak dosa yang kalian miliki. Berapa banyak kita bermaksiat kepada Allah. Kalau kita hadir di tempat ini bukan karena apa-apa, hanya semata karena Allah, banyaknya kemaksiatan kita diganti oleh Allah menjadi tumpuan, menjadi lipatan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, baik saya ingatkan diri saya sendiri, baik saya mengingatkan santri-santri saya, baik saya mengingatkan jamaah pengajian saya, baik saya mengingatkan di setiap ceramah-ceramah saya, ingat kegiatan acara majelis zikir, kegiatan keagamaan, jangan pernah digabung dengan kampanye, jangan pernah digabung dengan orasi-orasi yang hanya bersifat politik. Kenapa? Kalau kita mengadakan majelis zikir, di dalamnya kita masuki, kita selipkan dengan acara-acara selain kepada Allah, cari dukungan, cari massa, keperluan politik dan lain sebagainya, ingat, kita bubar dari sini gak dapat maghfirah dari Allah, kita bubarnya ini gak dapat apa-apa dari Allah, gak dapat rahmat Allah, gak kumpul dengan malaikat Allah, nama gak disebut oleh Allah, dosa tambah bertumpuk. Kenapa? Karena bukan liwajhillah, semua itu harus karena Allah. Itu yang dinamakan ikhlas. Coba sholat, perhatikan sholat. Bagaimana sholat? Sholat harus lillahi ta'ala. Kalau anda enggak lillahi ta'ala, sholat anda enggak akan menghasilkan nikmatnya sholat. Usalli fardul isya'i arba raka'ati mustaqbil al-qiblati ada'an. Kalau imam-imaman, kalau makmum-makmuman, fardul lillahi ta'ala, artinya hanya karena Allah. Begitu. Nawaitu sawma ghadin anada'i fardu syar ramadhan hadhihi sanah lillahi ta'ala. Harus ada lillahi ta'ala. Anda mau berangkat haji, nawaitul hajj lillahi ta'ala. Mau melaksanakan umrah, nawaitul umrah lillahi ta'ala. Harus kalimat lillahi ta'ala, artinya karena Allah. Jangan ada tendensi apa-apa karena semata-mata li ajlillah, hanya semata-mata untuk karena Allah. Orang yang mengharapkan ridho Allah, Orang yang menghadap kepada Allah semata-mata karena Allah, itu orang yang akan dimaafkan oleh Allah. Tapi kalau kita menghadap kepada Allah bukan li ajrillah, bukan karena lillahi ta'ala, karena tendensi-tendensi yang lain, maka ini namanya meremehkan Allah. Meremehkan Allah. Misal Anda berhadapan dengan saya, tapi Anda enggak berbicara dengan saya. Atau Anda berbicara dengan saya, tapi mata Anda berbicara menoleh yang ke kanan, menoleh yang ke kiri. Maka ini Anda meremehkan saya. Kalau memang Anda mau bicara dengan orang lain, jangan berhadapan dengan saya. Jangan berhadapan dengan orang yang Anda tuju. Kalau orang yang Anda tuju itu, ya harus Anda berbicara kepada dia itu. Kalau Anda berbicara tadi di hadapan orang, Anda berbicara ke sana, ke sini, ke sana, ke sini. Ini meremehkan, ini namanya enggak sopan, ini kurang ajar, kurang adab, kurang akhlak. Begitu juga kalau kita sholat, usolli fardhal isya'i au subhi rak'atain mustaqbilal qiblati ada'an ma'muman lillahi ta'ala Allahu akbar. Pikirannya enggak kepada Allah. Hatinya enggak ingat Allah. Terbayang dunianya, terbayang kerjaannya, terbayang urusan rumah tangganya. Ingat ini, ingat ini. Anda menghadap Allah. Ingat Anda ini menghadap kepada Allah. Hati Anda harus kepada Allah. Pikiran Anda harus kepada Allah. Ucapan Anda harus semata-mata kepada Allah. Itu namanya menghormati Allah. Lah kalau sudah begitu, baru inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Maka sholat akan menghasilkan, mencegah perbuatan keji dan perbuatan mungkar, dengan catatan sholatnya lillahi ta'ala. Karena Allah, betul-betul kita menghadap kepada Allah. Haji juga begitu. Nawaitul haji lillahi ta'ala, aku niat berangkat haji karena Allah. Karena Allah. Pulang mau dipanggil Pak No, dipanggil Cak No, dipanggil Mas No, gak apa-apa. Gak harus dipanggil Haji No. Begitu. Orang mau manggil saya Pak Haji, silahkan. Orang mau menganggil nama saya, silahkan. Kenapa? Karena haji saya bukan cari pangkat. Haji saya lillahi ta'ala. Begitu. Lah kalau pulang haji namanya, misal, maaf gak nyindir le ono, no wis tahu haji. Bukan no itu yang saya maksud. Misal ada orang namanya no, berangkat haji 3 kali sudah. Pulang di celuk, Cak No, orang ajar kon bayar haji larang co. Celuk Cak No, kon liat nyeluk aku Cak No, gak belani aku petang 10 juta metu gue. Oh berarti haji Anda karena kepingin dipanggil haji. Berarti Anda kurang memahami makna dari kalimat lillahi ta'ala. Begitu. Apapun itu lillahi ta'ala. Mau bekerja lillahi ta'ala. Jadi pemimpin lillahi ta'ala. Karena Allah, bukan karena apa-apa. Tapi kalau pemimpin tidak lillahi ta'ala, bekerja tidak lillahi ta'ala, makan pak ke uang rakyat pak. Sekarang ini masya Allah. Kalau korupsi-korupsi yang dulu itu kan orang-orang yang besar. Sekarang RT korupsi pak, RW korupsi pak, kepala desa korupsi sekarang. Kalau dulu DPR, MPR korupsi, orang kecil sekarang korupsi. Kenapa? Kurang di dalam pemahaman kalimat lillahi ta'ala. Coba kalau pemimpin-pemimpin kita mengerti makna kalimat lillahi ta'ala, karena Allah, bekerja karena Allah, enggak makan kecuali yang halal pak. Kalau kepingin memaknai lillahi ta'ala, kalau kepingin mengartikan lillahi ta'ala, contoh kita satu, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Kalau Anda kepengin mengerti kalimat lillahi ta'ala, ini kalau saya terangkan lillahi ta'ala enggak baca kitab ini akhirnya saya. Kalimat lillahi ta'ala sekilas saja kalau mau memahami, buat Anda contoh Nabi Muhammad. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam? Oh, Nabi ini segala contoh ada Pak di dalam Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apapun Anda contoh Nabi, Anda mau salat kepengin lillahi ta'ala, lihat salatnya Nabi. Anda mau puasa, lihat puasanya Nabi. Anda mau haji, lihat bagaimana Nabi haji. Lillahi ta'ala. Kepingin jadi pemimpin, sekarang usung calon-calon. Kalau kepingin jadi pemimpin, kepingin lillahi ta'ala pemimpinnya, lihat bagaimana cara Nabi memimpin. Semua. Wah, saya tidak nyalon, Bib. Tayib, kalau Anda enggak nyalon, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Minimal Anda jadi pemimpin keluarga Anda. Loh, saya enggak punya keluarga, Beb. Kenapa? Belum menikah. Ya nasib, berarti kau nelek enggak payu. Perlu dipoles kalau gitu. Ya minimal lah jadi kepala keluarga. Kalau enggak jadi kepala keluarga, belum laku, Beb, saya, Beb. Ngelamar 1 tahun 70 wanita ditolak semuanya. Misal, ya enggak apa-apa, kamu pemimpin di dalam diri kamu sendiri. Pemimpin di dalam diri kamu sendiri. Itu minimal, jadi semuanya harus bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Kalau Anda mau melihat bagaimana Rasulullah di dalam memimpin keluarganya, perhatikan Rasulullah. Itu calon-calon pemimpin-pemimpin itu mestinya harus ada pembelajaran. Pembelajaran apa? Mempelajari bagaimana kehidupan Rasulullah. Begitu. Jangan terus jadi nyalon ini, itu pinter orasi, pinter berpolitik. Tapi kalau ditanya bagaimana Rasulullah, gak ngerti, elek kamu nanti jadinya. Bahlul kamu. Tidak pinter, akan bujui kepada masyarakatnya. Kenapa? Karena kamu tidak ngerti Rasulullah. Tidak ada contoh yang bagus melainkan Rasulullah. Saya kasih aja pertimbangan sedikit-sedikit. Kalau rumah tangga bagaimana Rasulullah? Rumah tangganya Rasulullah itu begini, Pak. Bagus. Istrinya Rasulullah, beliau mempunyai beberapa istri. Itu istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, semuanya menanti-nanti kedatangan Rasulullah. Ya Allah, saya kepingin Rasulullah ada di sini. Rasulullah keluar, ya Allah, saya kepingin Rasulullah cepat kembali. Ditanya, kenapa engkau selalu menanti suamimu Rasulullah? Karena sang istri mengatakan, demi Allah, jika suamiku telah datang ke rumahku, serasa aku tidak akan ingin berpisah dengan suamiku, karena suamiku bisa membuat gembira hatiku. Rasulullah enggak pernah, Pak, main pukul kepada istrinya. Rasulullah enggak pernah main bentak kepada istrinya. Melakukan hubungan muasyarah bil ma'ruf. Hubungan yang jelas, hubungan yang baik. Loh, apakah istrinya Rasulullah enggak pernah salah? Pernah, namanya manusia. Tapi bagaimana seorang pemimpin mengingatkan istrinya dengan aturan dan ajaran yang baik? Orang kalau dikeras tambah mencetat, Pak. Istri kalau dikeras tambah mencetat. Apalagi zaman sekarang. Bagaimana kita menjadikan pemimpin sehingga istri kita selalu mendamaikan kita, selalu mendambakan kedatangan kita. Bukan kebalikannya seperti kita. Kalau istri kita ini kan enggak, kadang-kadang kapan bojoku iki lang metu lek bojone metu, alhamdulillah bapak metu, seneng aku ini. Kenapa? Karena kalau di rumah jadi tegang semua. Kita masuk ke rumah, istri kita tegang, anak kita ketakutan. Itu Rasulullah kalau berjalan, anak-anak kecil-kecil dengar sandalnya Rasulullah, dengar sandalnya tok teriak, marhaban ya Rasulullah, marhaban ya Rasulullah. Keluar anak kecil-kecil itu dari kampung, merangkul punggungnya Rasulullah, mencium tangannya Rasulullah, dengar sandalnya Rasulullah, gembira. Kenapa? Teman kami datang, kata anak kecil-kecil. Teman kami datang. Wah, Rasulullah berhubung dengan mereka. Coba kalau kita sekarang, kita baru jalan arek cilik-cilik teko. Wong iki mlayu. Keweden setan ta. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur bagaimana yang harus kita lakukan di dalam kehidupan kita. Itu kalau di rumah tangganya Rasulullah. Bagaimana Rasulullah kalau memimpin umat? Wah, Rasulullah imamul qaum saqihim. Ini ambil pemimpin umat, pemimpin rakyat harus jadi pembantu. Pemimpin rakyat itu jadi pembantu. Bagaimana Rasulullah jadi pembantunya umat, Pak? Rasulullah dengan para sahabat, sahabatnya haus, ngelak kabeh sahabate, kepingin minum. Subhanallah, datang ke rumah satu sahabat, ditanyai, ada minuman untuk kita? Kata Rasulullah, naam ya Rasulullah. Diperaskan susu waktu itu. Diperaskan susu, ditaruh di satu tempat. Kata dia, malan al-gadr illa hadha ya Rasulullah. Kami enggak punya kemampuan apa-apa ya Rasulullah. Enggak bisa ngasih banyak minuman, cuma hanya ini ya Rasulullah. Sahabat yang lain mikir, lu mek didik banyune rek. Mek didik apa cukup ini diminum orang banyak, tapi lihat bagaimana Rasulullah. Ta'al, diambil sama Rasulullah. Begitu sudah diambil, dipegang sama Rasulullah, tempat minum dilihat sama Rasulullah. Ini haus semua ini. Kata Rasulullah, khud, dikasihkan ke sampingnya. Ambil. Sampingnya bingung. Lak ya Rasulullah, untukmu ya Rasulullah. Kata Rasulullah, ambil, minum. Dengan perintah Rasulullah, diambil, diminum. Diminum sampingnya ngelihat. Lu. Kok ditutup-tutup, nah itu ngembene. Sampai ke sampingnya lagi, minum sampingnya lagi. Bengong yang sampingnya, lu kok akeh. Terus ternyata semuanya minum sampai kenyang, sampai kembali lagi kepada Rasulullah dan dipegang oleh tangannya Rasulullah, terakhir diminum oleh Rasulullah dan habislah itu susu. Kapan Rasulullah minum terakhir? Rasulullah itu prajurit apa pemimpin sih? Pemimpin. Nah kok minumnya terakhir? Loh, memang pembantu umat kok. Anda kenal wakil rakyat, Pak? Kenal wakil rakyat enggak? Kenal wakil rakyat. Begitu keluar sepeda motor baru, platnya merah, itu punya rakyat. Siapa yang mewakili? Wakil rakyat. Wakil rakyat siji tok, Pak, sing itu. Karena sudah mewakili rakyat. Yang lainnya enggak, itu sepeda motor, cukup wakil rakyat. Keluar mobil baru untuk rakyat, kayak dikekno kabeh, kaken, Pak, sing nyekel siji tok. Cukup dipegang oleh pemimpin kita, sudah mewakili rak. Ayalah sampai ngontel ae, beca ae, urusan sepeda, mobil, harta, tahta bisa diwakili oleh wakil rak. Lo kan apes kalau gini ceritanya, Pak. Jadi kita soro kalau begini. Oleh karena itu pelajari lagi lah Rasulullah. Ayo kita kembali lagi ke tema, yaitu memaknai makna kalimat lillahi ta'ala. Jadi siapa orang yang duduk di satu kaum menyebut-nyebut nama Allah semata-mata hanya karena Allah lillahi ta'ala, maka orang tersebut mendapatkan keistimewaan yang luar biasa dari Allah subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaannya? Orang yang hadir pengajian, hadir di dalam majelis zikir semata-mata karena Allah subhanahu wa ta'ala, orang tersebut akan dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, digampangkan urusan dunianya, dan kelak di akhirat ditempatkan di dalam surganya. Nah, oleh karena itu semata-mata kita kalau hadir karena Allah, jangan karena lain-lain. Terakhir, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma qa'ada qaumun maq'adan lam yadhkurunallah ta'ala fihi wa lam yusalli 'alan nabi. Siapa orang yang berkumpul di suatu perkumpulan tidak menyebut nama Allah subhanahu wa ta'ala dan tidak bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, illa kana alaihim hasratan yaumal qiyamah, maka tidak ada yang dia dapatkan kecuali penyesalan kelak nanti di hari kiamat. Waqala, dan juga dikatakan, al majlisus salih, majlis yang baik, berkumpul dengan para habaib, berkumpul dengan para kiai, berkumpul dengan para ulama, yukaffir anil mu'min alfa alfi majlis min majalisisu, dapat menghapuskan ribuan daripada majlis-majlis yang jelek. Kita hadir majlis baik ini, dulu kita pernah hadir majlis-majlis atau tempat-tempat yang jelek, dengan satu kali hadir majlis seperti ini, itu yang pernah kita duduki di tempat-tempat yang jelek akan dihapus oleh Allah. Abi Hurairah radhiyallahu anhu, sahabatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya Abi Hurairah. Beliau meriwayatkan hadis dari Nabi, inna ahlas sama yatarauna buyut ahlal ardi allati yadhkur fiha ismallah. Itu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sesungguhnya para penduduk langit, siapa penduduk langit? Malaikat. Melihat rumah-rumah di bumi yang mereka menyebut nama Allah, kama yatara an-nujum al-fa'is fil ufki. Malaikat itu kalau melihat ada orang kumpul, baik di masjid, di rumah, dikir kepada Allah, malaikat melihat, subhanallah, rumahnya terang, Pak, seperti orang di bumi kalau melihat langit, melihat bintang yang di atas langit. Kecil, melip kemerlapan, plof, plof, ada kayak cahaya begitu. Begitu juga malaikat kalau melihat orang yang berzikir, orang itu bersinar. Rumah yang dibacakan zikir, rumah itu bersinar. Majelis yang berzikir, itu majelis akan bersinar. Semoga kita semua mendapatkan sinar dari Allah Subhanahu wa taala, diberikan keikhlasan di dalam ibadah kita, diterima segala hajat kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dimaafkan semua kesalahan kita. Tidaklah bangun dari tempat ini kecuali dosa telah diampuni oleh Allah, kesalahan telah diganti kebaikan oleh Allah, dan semua yang sakit Allah sembuhkan dari segala penyakit. Allah yang punya hajat, Allah terima segala hajat, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat dunia sampai akhirat. Orang tua kita yang hidup, Allah berikan kesehatan, Allah berikan kesenangan, Allah berikan kegembiraan. Dan orang tua kita yang telah meninggal dunia, Allah maafkan segala dosa dan kesalahan, Allah terangi kuburannya, Allah jadikan kaman kebunan surganya berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan terakhir kita, ya Allah, jika ajal menjemput kita, akhiri umur kita dalam keadaan husnul khatimah, husnul khatimah, husnul khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah, ya Allah ij'alna minas su'ada waj'alna minas sulaha. Allah اغفر ذنوبنا واستر عيوبنا واقض حوائجنا يا أكرم الجامع معمورة بالصلاة ومعمورة بالعبادة آتما والحمد لله رب العالمين. يا رسول الله علي يا رفيع الشان.